إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak untuk dipuja dan dipuji. Sebab apapun nikmat yang kita rasakan, sebenarnya itulah nikmat yang Allah datangkan di dalam hidup kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun yang ada pada kalian daripada nikmat, semuanya semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tergantung 100% kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita punya mata. Tidakkah kita bertanya siapa yang menciptakan mata untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita sekarang karena kita punya lisan. Tidakkah kita berpikir siapa yang menciptakan lisan itu untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita sekarang karena kita punya jantung, paru-paru, ginjal, usus, darah. Tidakkah kita berpikir siapa yang telah menciptakan semua itu untuk kita? Kita bisa menjadi diri kita yang sekarang karena kita membutuhkan oksigen dan kita menghirup oksigen setiap saat. Tidakkah kita berpikir siapa yang telah menciptakan oksigen itu untuk kita? Maka manusia, bahkan seluruh alam tergantung kepada Allah 100% dan bergantung kepada Allah 100%. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi kepada manusia, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Esa. Tiada tandingan baginya. Tiada sekutu baginya. Tidak ada yang membantunya, apalagi menyamainya. Allahu Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika kita melihat burung yang terbang di udara, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mulk Allah menerangkan ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang menahan burung itu di udara kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada yang menahan burung itu di udara sehingga burung itu bisa terbang kecuali kasih sayang Allah. Kalau sedetil itu kasih sayang Allah, dan Allah terangkan kepada kita kasih sayangnya yang sedemikian detail, tidakkah artinya kita sangat membutuhkan Allah di dalam seluruh kehidupan kita? Dan alam secara keseluruhan telah mendapatkan taufik untuk menghambakan diri mereka kepada Allah. Kecuali sebahagian daripada jin dan sebahagian daripada manusia. Perhatikan dunia dan seluruh isinya. Yakini bahwa mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang sedang bertasbih kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Hanya sebahagian jin, sebahagian manusia tidak mau melakukan itu. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang bertasbih dan akan senantiasa bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Segala sesuatu telah tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dalam ayat yang lain, walakin la tafqauna tasbihahum, namun kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Maka ketika seorang wanita menyiram bunganya di halaman rumahnya tanpa menutup auratnya, dan halaman itu terlihat orang oleh orang yang lalu lalang, oleh pria-pria yang bukan muhrimnya dan bukan mahramnya, hendaknya dia malu kepada bunga itu. Bunga bertasbih, dia berbuat maksiat. Seorang lelaki pencandu suara burung yang asyik dengan suara kicauan burungnya sehingga lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, harus dia malu kepada burung yang bertasbih dan dia berbuat maksiat. Segelintir kecil yang tidak mau bertasbih kepada Allah itu, apabila dihitung alam secara keseluruhan, yang segelintir kecil itu adalah sebahagiannya adalah manusia dan sebahagiannya adalah jin. Hanya dua makhluk ini. Oleh karenanya yang akan masuk neraka hanya jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Untuk neraka jahanam itu jin dan manusia. Karena mereka yang tidak menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalani syariat Islam dengan benar, dia sedang bergerak sama dan seiring dengan pergerakan alam. Namun apabila dipantau dari pergerakan sesama manusia, dia seolah-olah sedang menantang arus. Saya berharap apa yang saya bayangkan ini tergambar dengan jelas. Kalau alur semua yang ada di meja saya ini bergerak ke arah ibadah, maka orang yang beriman dengan seluruh alam sedang bergerak di jalur yang sama. Namun ada jalur manusia dan jin yang melawan arus. Semuanya bergerak menuju ibadah yang satu. Namun arus jin dan manusia ini melawan arus. Mereka yang sebenarnya melawan arus. Namun saking banyaknya manusia yang melawan arus, saking banyaknya jin yang melawan arus. Dan kita tidak bicara jin lah, karena jin pembahasannya urusan mereka. Kita bicara manusia dulu. Saking banyaknya manusia yang melawan arus, orang-orang yang beriman dan bertakwa yang berjalan seiring dengan perjalanan alam, seolah-olah terlihat mereka yang melawan arus. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi, hasilnya adalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya apa? Artinya mayoritas jalur perjalanan alur manusia melawan arus, tidak beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, penduduk surga dibandingkan penduduk neraka jumlahnya bagaikan bulu-bulu putih di tubuh sapi yang hitam, atau bagaikan bulu-bulu hitam di tubuh sapi yang putih. Tapi mereka lah yang sebenarnya berjalan sesuai dengan arus alam semesta. Malaikat bertasbih, gunung-gunung bertasbih, angin dan awan bertasbih, air bertasbih, tanah bertasbih, pohon-pohonan bertasbih, binatang bertasbih, dan orang-orang yang beriman bertasbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang haji dan talbiyah, ketika seorang muslim bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, Nabi mengatakan seluruh pepohonan dan batu yang ada di kanannya sampai habis dunia ujung sebelah sini, semua pepohonan dan batuan yang sebelah kirinya sampai habis dunia ujung sini ikut bertasbih bersama dirinya dan bertalbiyah bersama dirinya. Seolah-olah mereka ikut mengantarkan kita ke Baitullah untuk mendapatkan umrah dan haji yang mabrur. Ketika manusia enggan untuk membayar zakat, Allah akan tahan hujan di langit. Dan Rasulullah berkata, kalaulah bukan karena hewan, Allah akan tidak akan turunkan hujan itu kepada manusia. Laulal bahaimu lama umtiru, kalaulah bukan karena hewan yang ada di permukaan bumi yang bertasbih kepada Allah, Allah tidak akan turunkan hujan itu dari langit. Berarti manusia harusnya berterima kasih kepada hewan. Manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak mau berlakukan ketaatan kepada Allah, hewan lebih baik daripada mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah. Inilah orang-orang kafir. Inilah orang-orang musyrik. Apa yang Allah katakan tentang mereka? Ulaika kal an'am. Mereka sama halnya dengan binatang ternak. Cukup sampai di situ belum? Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Kenapa? Kerbau sapi yang ada di peternakan sapi itu bertasbih, tuannya tidak mau bertasbih. Ayam ayam yang sedang ada di kandang ayam dengan jumlah puluhan ribu itu bertasbih. Namun pemiliknya kafir dan musyrik. Maka apabila Anda melihat seorang kafir maraton di pagi hari dengan seekor anjing yang diikat di pinggangnya, ketahuilah anjing itu lebih mulia daripada dia. Karena binatang ternak bertauhid dan bertasbih. Dan dia orang kafir yang tidak punya tauhid dan tidak punya tasbih. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang antum maklumi bersama, bahwa pembicaraan kita sekarang adalah pembicaraan tentang tauhid, sekaligus pembicaraan tentang syirik. Karena tauhid dan syirik dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada tauhid. Jadi itu kaidah di dalam kaidah usul fiqh. Al-amru bi syai' nahyun an diddih. Wan-nahyu an syai' amrun an diddih. Kita beri judul kajian kita dengan judul berfikirlah wahai pelaku syirik. Seandainya manusia menggunakan sedikit logika sehatnya, seandainya manusia menggunakan satu menit dalam sehari menggunakan logika sehatnya, maka dia akan terjerumus, tidak akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang mau meyakini. Tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda pengasih dan penyayangnya Allah. Wa fi anfusikum, demikian juga di dalam diri kalian terdapat tanda-tanda itu. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Para spesialis tulang sampai sekarang belum kelar membicarakan dan mengkaji tentang tulang manusia. Para dokter spesialis mata sampai sekarang belum sampai kepada titik sempurna dalam ilmu membahas tentang mata. Tidakkah kita sedikit berpikir sejenak, siapa yang telah menciptakan tulang dan mata itu? Sampai kita orang-orang pintar berkumpul di seluruh dunia, ilmu kita enggak kuat untuk membahas sesuatu yang telah ada. Berarti yang menciptakannya adalah yang maha mengetahui dan maha hebat. Tapi kenapa banyak spesialis-spesialis yang sombong kepada Allah? Dia kaya raya dengan mempelajari mata dan mengobati mata manusia dengan izin Allah. Tapi setelah dia kaya, apa katanya? Kita dokter ini enggak butuh kepada Tuhan. Yang butuh Tuhan hanya orang-orang miskin. Kamu baru mempelajari satu mata, kamu sudah jadi orang hebat. Tidakkah itu artinya yang menciptakan mata luar biasa hebat? Berpikir sejenak wahai dokter-dokter yang sombong kepada Allah. Amerika merasa bangga Motor mereka, mesin mereka sudah sampai ke Mars. Dan mendatangkan bebatuan dari Mars. Hai Amerika, tidakkah kamu berpikir siapa yang ciptakan Mars? Kamu baru sampai di Mars saja, sombongnya luar biasa. Siapa yang ciptakan Mars? Berpikir sejenak. Dan bagi kami umat Islam, kamu sampai di Mars belum ada apa-apanya. Kami baru mengatakan kamu hebat kalau motormu sampai di matahari. Baru kami mengatakan kamu hebat. NASA berhasil menciptakan pesawat yang mendarat di matahari. Itu pun tidak mengalahkan kehebatan kami dan pernyataan kami lebih hebat kepada yang telah menciptakan matahari itu. Anda selama ini menikmati sayur-mayur. Tidakkah Anda berpikir siapa yang menciptakan sayur-mayur itu untuk Anda? Anda selama ini menikmati hewan, daging-daging hewan. Tidakkah Anda berpikir siapa yang telah menciptakan daging hewan itu untuk Anda? Anda menikmati hidup. Tidakkah Anda berpikir siapa yang telah menciptakan kehidupan untuk Anda? Allah di dalam Al-Quran mengajak kita berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam surah At-Tur. Apakah mereka yang mereka diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada? Hai manusia, apakah kalian diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada? Ataukah kalian yang menciptakan diri kalian sendiri? Kalau kita menciptakan diri kita sendiri, enggak mungkin. Karena kalau saya menciptakan diri saya sendiri, enggak mau saya kayak gini wajah saya. Pasti saya lebih pilih memilih warna kulit yang lebih putih, tubuh yang lebih kekar, hidung yang lebih mancung, dan semacamnya. Karena saya tidak bisa apa-apa. Saya diciptakan. Berkata Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, itu pertama kali hidayah Allah datang kepada saya. Ketika ia mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in, am humul khaliqun. Allah mengajak manusia berpikir, hai manusia, kamu diciptakan dari sebelumnya, kamu tidak ada, atau kamu yang menciptakan diri kamu sendiri. Di dalam pelajaran-pelajaran ilmu alam, banyak sekali yang berkata, alam ini terjadi adalah proses alamiah. Dan mereka tidak menyebut nama Allah. Dan mereka tidak menyebut kekuasaan Allah dalam proses penciptaan alam. Sehingga lahirlah umat-umat yang benar-benar berusaha menguasai ilmu alam, namun tidak kenal siapa yang menciptakan alam. Mereka berkata, ini proses alamiah saja. Seolah-olah tidak ada yang mengaturnya. La ilaha illallah. Ini mulhid. Alam semesta yang besar dan luas ini, tata surya yang sangat rapi dan tidak bertabrakan satu sama lain, berjalan tanpa yang mengatur, tanpa ada yang mengaturnya, masuk akalkah ini, logikakah ini, logiskah ini? Kalau ada Anda bertemu dengan orang yang seperti itu, bawa dia ke sebuah kebun yang pohon-pohonnya tertata dengan rapi, jarak satu pohon dengan pohon yang lainnya seimbang, dipandang lurus, pohon rapi, dipandang ke kiri, pohon rapi, dipandang ke kanan, pohon rapi, dipandang ke kiri, pohon rapi, disusun dengan sedemikian rupa. Di kebun itu ada kolam renang yang tidak ada satu lembar daun pun yang ada di dalam kolam renang, padahal di atasnya pepohonan. Kemana pergi sampah-sampah dari daun-daunan yang jatuh itu telah terkumpul di satu pojok, di sebuah tempat yang bernama tong sampah. Lalu katakan kepadanya, taman ini, kebun ini tercipta alamiah. Kolam berenangnya bersih alamiah. dedaunnya terkumpul di tong sampah alamiah, dia akan berkata, kamu gila apa? Katakan kepadanya, kamu lebih gila lagi. Kalau sebuah taman yang kecil tertata dengan rapi, tidak mungkin tanpa ada yang menatanya. Akankah jagat raya ini, yang katanya miliaran bintang ini, tertata tanpa ada yang menatanya? Berjalan rapi tanpa ada yang mengaturnya? Apakah tidak logis menurut Anda ada sebuah pohon yang tertata rapi, dengan kolam renang yang bersih, dengan sampah yang terungguk di satu tempat? Menurut Anda tidak logis kalau itu tidak ada yang mengaturnya, dan logis apabila alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya? Mana akal Anda? Mana pikiran Anda? Katanya Anda profesor. Profesor apa ini? Makanya saya mengatakan, andai dia gunakan 1 menit dari umurnya setiap hari untuk berpikir yang benar, dia akan sampai kepada titik la ilaha illallah. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengajak kita untuk berpikir. Allah menyuruh kita untuk berfikir. Allah marah kepada kita ketika kita tidak berfikir. Afala ta'qilun, afala ta'qilun. Tidakkah banyak di dalam Al-Quran, kenapa kamu tidak berfikir, kenapa kamu tidak berakal, kenapa kamu tidak berfikir? Allah menurunkan Al-Quran agar kita berfikir. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Mudah-mudahan dengannya kalian bisa berpikir. Kalian gunakan otak kalian. Kalian gunakan kejeniusan kalian. Agama Islam bisa diterima oleh orang yang tidak jenius, apalagi oleh orang yang jenius. Namun kenapa banyak orang jenius yang susah untuk menerima Islam? Sehingga profesor-profesor ahli alam, ahli strategi, ahli lain, agamanya agama kufar. Diceritakan dalam sebuah buku, terjadi sebuah seminar ilmiah di kota Riyadh dengan pembicara profesor ahli vulkanik dari Oxford University. Setelah dia memaparkan panjang lebar, ada seorang da'i yang bertanya kepadanya, Profesor, saya mau tanya, kapan baru ilmuwan vulkanik tahu dan sampai kepada titik ilmu bahwa ternyata keberadaan gunung itu adalah pasak daripada bumi? Dengan mantap profesor itu berkata, itu baru ditemukan 30 atau 40 tahun yang lalu. Sang da'i berkata, bagaimana kalau saya beritahu kepada Anda bahwa Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan lebih daripada 1400 tahun yang lalu bahwa keberadaan gunung-gunung itu adalah pasak untuk bumi? Katanya enggak mungkin. Pada zaman itu tidak ada sains dan teknologi yang bisa sampai kepada titik ini. Ini menghabiskan dana miliaran untuk sampai kepada titik ilmiah ini. Lalu da'i itu membuka Al-Quran, surat An-Naba. Waja'alna al-jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk bumi. Apa kata sang profesor? Ketika akalnya masuk, tidak mungkin Muhammad tahu itu kalau bukan diwahyukan oleh pencipta vulkanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu antum bisa lihat, yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam, itu mayoritas orang-orang pintar. Sementara yang pindah dari agama Islam ke orang agama lain, itu mayoritas orang-orang bodoh, miskin. Kalau ataupun dia orang terkenal, miskin iman dan takwa. Dan yang paling banyak miskin harta, itu yang bisa ditarik. Namun yang pindah dari orang-orang di luar agama Islam ke dalam agama Islam, para cendekiawan, para ilmuwan, para ahli. Karena semakin canggih sebuah sains dan teknologi, semakin menunjukkan kehebatan Al-Quran. Terbukti Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menggunakan akal untuk mengetahui bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 80. Walahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Allah lah yang telah memiliki pergantian siang dan malam. Tidakkah kalian berakal? Di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang masyhur, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perputaran siang dan malam, awan yang ada di antara bumi dan langit, semua itu tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berakal. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menyuruh kita untuk melihat itu dengan akal kita yang sehat, dengan pikiran kita yang sehat. Orang-orang merasa, orang-orang kufar merasa, setelah kematian tidak mungkin ada hari kebangkitan. Karena menurut mereka enggak logis ada orang mati kemudian hancur, tubuhnya menjadi tanah, tidak bisa dibedakan mana yang daging dia, mana yang tanah, kemudian dibangkitkan lagi menjadi hidup seperti sedia kala. Enggak masuk logika, kata mereka. Allah bantah mereka pakai logika. Di dalam surat Yasin ayat 79 Allah mengatakan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Mereka membuat permisalan kepada kami dengan membawa tulang belulang yang sudah lulu lantak dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang sanggup membangkitkan lagi tulang belulang ini padahal dia sudah hancur luluh lantak? Siapa orang yang bisa membangkitkan ini semua? Menurut mereka, enggak sesuai dengan logika sehat. Makanya mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Mereka mengatakan Nabi Muhammad apa? Gila. Dan hampir seluruh para nabi dan para rasul, dan seluruh para nabi dan para rasul dikatakan oleh kaumnya gila. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Adz-Dzariyat. Kadzalika ma atal ladina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab ini dengan logika yang sehat, logika yang benar. Qul, katakan wahai Muhammad, jawab mereka, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, yang akan membangkitkan tulang belulang ini kembali menjadi hidup adalah yang pertama kali menciptakannya. Logis kan? Kalau Allah bisa ciptakan dia sebelumnya dia tidak ada, Allah bisa ciptakan, itu berarti Allah bisa mengembalikannya hidup lagi. Kalau sebelumnya kita tidak ada, sekarang kita menjadi ada, setelah kita tidak ada lagi, apa beratnya bagi Allah untuk menjadikan kita ada lagi? Gak rumit. Kalau sebelumnya Masjid Al-Barakah ini tidak ada, lalu ada tukang yang membangunnya menjadi megah seperti sekarang ini dengan izin Allah, kemudian datang gempa hancur seluruh Masjid Al-Barakah ini, na'udzubillah min dzalik, apa sulit bagi tukang menegakkan kembali seperti gambar yang sedia kala? Lebih sulit membuat pertama kali. Detail bangunannya seperti apa, pondasinya bagaimana, pengaturan safnya seperti apa, besar tiangnya seperti apa, besi-besinya berapa. Lebih rumit itu dibanding mengulang kembali desain Masjid Al-Barakah ini setelah hancur. Dan Allah mengatakan, membangkitkan manusia setelah hari kiamat terjadi, ahwanu alaih, lebih mudah bagi Allah daripada menghidupkan pertama kali. Logika sehat datang. Awalnya mereka katakan tidak logis. Allah datang dengan dalil yang menyatakan sangat logis sekali. Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Laut terbelah. Air menjadi terowongan yang sangat mudah untuk ditempuh. Dan perpisahan air itu tidak bisa masuk logika manusia. Air yang bisa terbentuk membelah menjadi jalan. Sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabata. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering. Tidakkah ini telah menggambarkan kepada kita akan kemampuan Allah yang Maha Bisa atas segala sesuatu? Siapa yang mampu membelah laut kalau bukan pencipta laut itu sendiri? Siapa yang bisa langsung mengeringkan jalan yang baru saja berpisah dari air selain yang menciptakan basah dan kering? Logika. Nabi Ibrahim akan dilemparkan oleh orang-orang kufar ke dalam kobaran api yang menyala. Siapa yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim? Allah yang telah menciptakan api. Tidakkah ini telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Hal yang menurut kita mustahil, Allah telah buktikan ada. Dan di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang orang yang Allah hidupkan setelah Allah matikan. Betul atau tidak? Salah satu di antaranya bernama Uzair. Di antara mereka adalah Bani Israel. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, setelah Allah wafatkan mereka, mati. Menurut kita, gak logis kalau dia hidup lagi. Allah hidupkan lagi. Di antaranya adalah penciptaan burung. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, tunjukkan bagaimana engkau menciptakan makhluk, wahai Allah. Allah katakan, ambil burung, cincang-cincang, letakkan di gunung-gunung. Panggil dia, burung datang lagi. Di bumi Allah sudah tunjukkan Allah bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah juga bisa membangkitkan kita setelah ribuan tahun kita wafat. Bahkan setelah jutaan tahun kita wafat. Bahkan setelah miliaran tahun kita wafat. Bagi Allah seluruhnya gampang. Seluruhnya mudah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Tentang adanya hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan, sangat logis. Sangat logis. Allah mengajak kita untuk berpikir. Adanya hari berbangkit itu logis. Masuk akal. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Akankah kami menjadikan orang muslim sama dengan orang mujrim? Mujrim artinya pelaku dosa dan maksiat. Apakah kami menjadikan orang muslim yang taat, yang patuh kepada Allah, yang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, berhenti daripada perbuatan-perbuatan maksiat? Akankah kami samakan dia dengan orang-orang mujrim yang ketika Allah perintahkan dia tidak mau menjalankan, ketika Allah larang itu yang menjadi hobi dan kesukaannya? Setelah mati sama saja. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalian membuat keputusan? Kalaulah tidak ada hari berbangkit, hari pertanggungjawaban setelah kematian, itu artinya orang taat dengan orang bejat sama-sama tidak dapatkan apa-apa. Logiskah itu? Logiskah Allah samakan antara Nabi Muhammad dengan Fir'aun? Sehingga setelah wafat, tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari pertanggungjawaban, tidak ada surga dan neraka. Sehingga akhir daripada perjalanan hidup Nabi Muhammad dan akhir daripada perjalanan Fir'aun, sama. Logiskah itu? Tidak logis. Orang-orang kufar saja ada yang merasa tidak logis. Dia orang kafir. Oleh karena itu mereka mencari bagaimana jalan keluarnya. Ini tidak logis, ini tidak logis. Ini tidak sesuai dengan akal fikiran. Orang taat hidup, orang bejat hidup. Kemudian mereka sama-sama mati, sama-sama tidak ada penyelesaiannya. Ini tidak masuk akal kata mereka. Sehingga mereka mencari-cari bagaimana solusinya supaya yang tidak masuk akal ini jadi masuk akal. Sampai mereka kepada jebakan setan meyakini reinkarnasi. Dan semua itu untuk menjawab teka-teki logika mereka. Dan mereka tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Tapi semua itu untuk menjawab pertanyaan logika yang tidak terjawab. Dan Islam menjawabnya dengan benar. Allah turunkan syariat dengan benar menjawabnya. Dalam ayat yang lain dalam surat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Apakah akan kami samakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang menebar kerusakan di permukaan bumi? Akankah akan kami samakan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang banyak berbuat maksiat? Tidak mungkin sama. Kalau sama berarti Allah tidak adil. Ini sesuai dengan logika yang sehat. Ini sesuai dengan logika yang sehat. Ma'asyarul muslimin, intinya adalah masih banyak dalil-dalil yang tidak bisa kita ungkapkan. Akan tetapi intinya adalah kalau kita gunakan akal kita dengan sebenar-benarnya, maka kita akan sampai kepada titik la ilaha illallah. Kita akan sampai kepada titik bahwasanya tauhid adalah jalan keselamatan dan syirik adalah jalan kehancuran. Kita akan sampai kepada titik tauhid adalah jalan yang sesuai dengan logika manusia, syirik jalan yang tidak sesuai dengan logika sedikit pun. Suatu hal yang tidak bisa, yang tidak mungkin tidak kita ketahui, suatu hal yang saya yakin kita ketahui seluruhnya, bahwa amalan yang paling mulia di permukaan bumi adalah tauhid. Amalan yang paling mulia di permukaan bumi adalah tauhid. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Ini tauhid. Mereka tidak diperintahkan, manusia tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan kepada Allah seluruh ketaatan mereka. Ini tauhid. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya'buduni, beribadah kepadaku. Dan Allah tidak butuh ibadah kita. Allah menyuruh kita beribadah kepadanya. Allah tidak butuh ibadah kita. Siapa yang membutuhkan ibadah itu? Kita sendiri. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat. Dia menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Dan orang yang beribadah kepada Allah akan merasakan kenikmatan hidup di dunia dan kenikmatan hidup di akhirat. Gak usah jauh-jauh. Saya yakin di antara kita adalah orang yang sebelumnya tidak mengerti ilmu tauhid dan tidak mengerti ketaatan, hanyut di dalam gemerlap dunia dan godaan-godaan dunia, pukawan-pukawan dunia. Setelah kita mengerti agama dan berjalan di atas jalur Allah, terasa perubahan hidup yang penuh dengan kenikmatan dari sebelumnya penuh dengan kesengsaraan. Bukalah lembaran hidup kita yang penuh dengan maksiat. Lihat bagaimana jiwa kita di lembaran-lembaran maksiat itu. Perhatikan kehidupan kita setelah kita taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Perhatikan kenikmatan hidup kita dalam ketaatan dan ibadah itu. Makanya jemaah haji sering datang kepada kita dan berkata, "Ustaz, kenapa ya musim haji ini jiwa saya tenang, jiwa saya tentram?" Ya terang aja, ke masjidnya 1 jam sebelum azan. Mau sholat subuh, jemaah haji itu berangkat dari rumahnya jam 3 malam. Sholat tahajud, menunggu datang sholat subuh, lalu sholat subuh, tawaf baru pulang. Ya terang aja tentram jiwanya. Karena banyak beribadah. Pandangannya terjaga daripada maksiat, lisannya tidak mau membicarakan orang lain. Sedikit dia ghibah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takut hajinya tidak mabrur. Tangannya tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah menulis kuitansi-kuitansi palsu. Tangan dan kakinya beribadah, jiwanya beribadah kepada Allah selama di musim haji. Tentu dia akan merasakan kenikmatan hidup. Saking enaknya mereka beribadah, Pak, jemaah haji itu banyak enggak tahu tanggal berapa sekarang. Yang pernah melaksanakan ibadah haji pasti tahu itu. Dia tanya, "Tanggal berapa sekarang, Pak?" "Aduh, enggak tahu saya tanggal berapa." Saking nikmatnya beribadah, nikmatnya hidup di musim haji, tenangnya jiwa di musim haji, jemaah haji ditanya, "Hari apa sekarang, Pak?" "Hari apa ya? Senin apa Selasa ya?" "Enggak tahu, hari pun enggak tahu lagi." Ketika kita fokus ke akhirat, fokus bukan berarti mencampakkan dunia. Fokus ke akhirat bukan berarti apa? Mencampakkan dunia. Jemaah haji itu, walaupun mereka enggak tahu tanggal lagi, enggak tahu hari kadang-kadang, namun kalau sudah pulang overweight itu gara-gara hadiah itu. Kurma beli sekian kilo, oleh-oleh untuk anak sekian kilo. Over itu. Itu artinya mereka tidak akan meninggalkan dunia. Mereka tidak akan meninggalkan dunia. Ke Masjid Quba kita bawa, ke Masjid Quba, Itu 15 menit waktu saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, enggak ada yang protes. Tapi kalau dibawa ke kebun kurma, pasar kurma, 15 menit protes semua itu. Dunia tidak bisa dilupakan. Dunia ada di dalam dada. Satu jam diberikan di kebun kurma belum cukup kadang-kadang. 15 menit di Masjid Quba, kelamaan. Namun jemaah haji nampak betul bahwa mereka bukan oleh-oleh yang paling penting bagi mereka. Yang paling penting target hidup mereka, bagaimana bisa tawaf, bagaimana bisa mengkhatamkan Al-Quran, bagaimana bisa sholat di Masjid Haram, bagaimana bisa sholat di Masjid Nabawi, bagaimana bisa berzikir sebanyak-banyaknya, bagaimana bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Lihat, ketika target hidup kita adalah akhirat, timbul kedamaian dan ketentraman di dalam jiwa yang luar biasa. Kemudian jemaah haji bertanya, kenapa di Indonesia saya tidak bisa seperti ini, Pak? Pak Ustadz, kenapa kalau di Indonesia saya tidak bisa mendapatkan kedamaian ini? Ya saya katakan, masbuk terus sih. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan kedamaian itu? Di Mekah Anda datang satu jam sebelum azan. Di Indonesia sudah rakaat terakhir imam baru Anda datang. Bagaimana mau disamakan? Gak bisa. Kalau ingin mendapatkan kedamaian seperti di Mekah, hadir juga ke masjid satu jam sebelum azan. Duduk berzikir membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Anda mendapatkan kebahagiaan sama dengan kebahagiaan ketika berada di Mekah dan Madinah. Saya gak tahu kenapa saya berbicara ini tadi. Dari mana saya masuknya? Hah? Tauhid membawa, ya, kebahagiaan. Tauhid membawa kebahagiaan. Syirik membawa kesengsaraan. Orang yang bertauhid akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang yang syirik akan sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Oleh karena itu, kemuliaan yang paling mulia dalam ketaatan adalah bertauhid kepada Allah. Sebagaimana dosa yang paling besar, nenek moyangnya dosa, adalah syirik. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qal, Rasulullah bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah sementara Dia yang telah menciptakan kamu. Mikir, Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan kita mata, Allah yang memberikan kita lisan, Allah yang memberikan kita telinga pendengaran, Allah yang memberikan kita oksigen, Allah yang memberikan kita paru-paru, Allah yang memberikan kita jantung, kok berterima kasihnya kepada Tuhan Yesus? Mikir dong. Allah yang melakukan itu untuk kita semua. Hidup kita ini Allah yang menjalankannya, Allah yang mengaturnya. Kenapa ketika berterima kasih kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada sapi, la ilaha illallah, sapi. Sapi jadi Tuhan. Kok ya mikir gitu loh. Ada gak orang-orang menjadikan sapi sebagai Tuhannya? Ada atau tidak? Ada. Saya hampir tidak percaya. Ada orang, teman saya. Kalau bukan karena dia teman yang kita tahu bahwa kejujurannya, saya tidak akan percaya itu. Dulu ketika masih kuliah, dia mengatakan orang India, di India itu ada penyembah-penyembah tikus. Dan saya hampir tidak percaya itu. Saya mengatakan, kamu ngarang apa? Tikus jadi Tuhan. La ilaha illallah. Dan saya semakin percaya. Ketika suatu hari di rumah mertua, saya menyaksikan metro meliput penyembah-penyembah tikus. Kalau ada di antara kita orang metro, coba lihat file-file yang lama lagi. ketemu itu. Metro meliput penyembah-penyembah tikus di India. Di dalam sebuah majalah di atas pesawat saya membaca, ada penyembah-penyembah cicak di Tanah Karo, Sumatera Utara. Mbok ya mikir, Tuhan jadi cicak, cicak jadi Tuhan. La ilaha illallah. Mau kemana akal kita? Kata mereka cicak itu pembawa berkah di dalam hidup, cicak itu begini, cicak itu begini. Sehingga rumah mereka harus ada gambar cicaknya. Kalau mereka ingin melakukan hukuman, harus dipukul melalui pentungan yang ada gambar cicak di atasnya, supaya jin-jinnya hilang baru boleh dibunuh. La ilaha illallah. Cicak jadi Tuhan. Hai saudara-saudaraku, yang telah menjadikan tangkal dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya, dan memiliki keyakinan penuh bahwa lapangnya rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara keris yang ada di rumahnya, yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit dong. Apa iya cincin Anda yang membukakan rezeki itu? Apa iya tangkal Anda yang jimat Anda dan keris Anda yang telah membukakan pintu rezeki kepada Anda? Atau yang membukakan pintu rezeki itu Allah? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki. Enggak ada yang memberi rezeki selain Allah. Lalu kenapa ada saudara-saudara kita yang sangat yakin rezekinya terbuka, pintu rezekinya terbuka karena dia memakai cincin keramat, karena di rumahnya ada keris keramat. Apa iya cincin itu yang memberi kita rezeki? Apa iya keris itu yang memberi kita rezeki? Mikir dong. Mana logika Anda? Tidak sedikit orang-orang yang pakai tangkal dan yakin betul bahwa tangkal itu yang telah mengamankannya dari mara bahaya. Sebagiannya ada benang-benang berbuhul, tulisan-tulisan yang entah apa artinya. Memang sepertinya orang Arab, bahasa Arab, tapi orang Arab gak bisa baca. Fa-nya ada 10, waw-nya ada 15, la-nya ada 13. Mana ada bahasa Arab? La la la la la la la fa fa fa fa fa fa fa. Itu enggak ada bahasa Arab seperti itu. Enggak ada. Benar enggak ada. Orang Arab enggak paham. Kalau kita pergi ke sebagian tempat, kita melihat ada tangkal dipasang di pintu itu. Untuk membacanya kita begini. Muter-muter itu tulisannya. Ada yang ke barat, ke timur, ke selatan. Terus ada yang melingkar begini. Dia membaca ini. La ilaha illallah. Ini yang telah membuka rezeki. Kertas. Keris. Ini yang telah menjaga restoran kita. Supaya orang lain tidak masuk dengan serangan-serangan gaib. Tidak sama sekali. Jangan pernah yakin itu. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang bisa menghalangi kita dari mudarat hanya Allah. Rasulullah mengajarkan ini, akidah ini kepada Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas masih kecil. Dan dihafal oleh Abdullah bin Abbas sampai tuanya. Dan diajarkan kepada umat. Dan hadis itu sampai sekarang bertahan. Antum bisa lihat di dalam Arba'in Nawawiyah. Akidah umat Islam. Wa'alam أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ini akidah tauhid. Selain ini akidah syirik. Ketahuilah, wahai Ibnu Abbas, kata Rasul kepada Ibnu Abbas. Dan faedah hadis ini untuk seluruh manusia. Karena Rasul tidak diutus kepada Ibnu Abbas sendirian. Tapi diutus untuk seluruh umat. Maka pembicaraan Rasul kepada salah seorang sahabat adalah pembicaraan beliau untuk seluruh umat. Itu kaidahnya para ulama. Ahlul hadis. Ahlu Sunnah. Ketahuilah bahwasannya andai seluruh umat ini berkumpul membuat sebuah strategi untuk mendatangkan satu manfaat kepadamu, satu manfaat, mereka tidak bisa lakukan itu kalau Allah belum tuliskan itu untuk dirimu. Kalau mereka berkumpul, umat seluruhnya berkumpul untuk memberikanmu satu mudarat, satu hal yang tidak baik, satu hal yang tidak engkau sukai, mereka tidak akan sanggup kalau Allah belum tuliskan itu. Ini akidah umat Islam. Ini akidah tauhid. Ini akidah la ilaha illallah. Yang menolak bahaya dari kita bukanlah jimat dan tangkal. Jimat dan tangkal itu kita yang merawatnya. Kita simpan baik-baik di lemari, dikunci, lemarinya dikunci lagi, dipasangi wangi-wangian, malam Jumat Kliwon dimandikan. Mana ada Tuhan dimandikan? Di mana? Ketika ada yang datang kepada kita dan menerangkan dia punya jimat dan tangkal, di antara mereka adalah orang yang membawa keris keramat, yang katanya keris keramat dia sudah rawat selama belasan tahun, dan dia yakin keris keramat ini telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Waliyadzubillah. Keris mana bisa mengatur alam? Kita ambil kerisnya itu, saya ambil kerisnya itu, saya letakkan di tanah, saya injak dengan kaki saya, putar-putar kaki saya, dan saya tanya kepada dia, ini yang menjaga kamu? Yang saya injak sekarang ini, ini yang jaga kamu? Mulai dia berpikir, logika sehatnya datang. Gak mungkin Ustaz. Nah, ini baru tauhid. Kalau dia Tuhan, dia bisa berbuat mana mau, dia diinjak. Kemudian saya angkat keris kecil itu, yang tidak lebih besar dari jari kelingking ini. Anda izinkan saya patahkan? Ya Ustaz, saya patahkan. Bismillah, saya patahkan. Tuhanmu sudah patah. Yang memberi rezekimu selama ini telah patah. Tidak ada yang lagi memberi rezekimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aneh bin ajaib. Ada orang yang yakin konsumen yang datang ke tokonya itu gara-gara tangkal yang dia pasang di tokonya itu. Gara-gara jimat yang dia pasang di tokonya, dipasang di dompetnya, diletakkan di setiap lemari-lemari dagangannya itu. Itu akalnya gak sehat orang itu. Logikanya gak jalan. Mana ada kertas ngundang jemaah kecuali undangan-undangan yang disebar kemana-mana. Kalau diletakkan di toko mah gak bisa. Kertas ya kertas, tulisan ya tulisan. Dia gak bisa berbuat apapun. Yang ada adalah keyakinan kita yang salah. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik. Adanya sesuatu yang mengatur di permukaan bumi selain Allah. Adanya yang datangkan rezeki selain Allah. Adanya yang menolak diri kita dari mara bahaya selain Allah. Adanya yang datangkan manfaat selain Allah. Dan ini semua akidah syirik. Kalau boleh logis-logisan, logika-logikaan, daripada tangkal dan jimat yang kita pasang itu tidak mau kita terlihat orang di lemari, di mana kita pasang, lebih logis kucingnya orang Cina. Sini, sini, sini. Ya kan? Antum pernah ke tokonya orang Cina? Ada kucing yang tangannya gerak-gerak itu? Itu lebih logis. Kucing yang ngajak orang datang ke tokonya. Pak, masuk, Pak, Bu, masuk, Bu. Itu lebih logis daripada tangkal yang taruh di atas itu. Enggak ada akses ke manusia. Enggak ada celah untuk mengajak manusia, enggak ada. Lebih logisnya Tuhannya orang Cina. Lebih logis kucingnya orang Cina. Kalau logis-logisan. Walaupun kedua-duanya sama-sama syirik dan tidak boleh sama sekali. Tapi secara logis, lebih logis ini. Ada daya untuk mengajak. Ada ketertarikan untuk melihat kucing cantik. Makanya soal jimat dan pangkal kita enggak akan menang lawan mereka. Orang muslim pakai jimat dan pangkal, orang non muslim pakai jimat dan pangkal, yang laris toko orang non muslim. Kalaulah pangkal itu adalah Tuhan, maka Tuhan orang non muslim lebih hebat daripada Tuhan orang Islam. Kalaulah itu yang menjadi takarannya. Kenapa ketika orang lain pakai pangkal, usahanya laris? Bukan orang Islam. Kenapa ada orang Islam yang pakai pangkal, usahanya enggak maju-maju? Kalaulah itu yang akan mendatangkan rezeki yang sebenarnya. Tentu yang bisa membuka pintu rezeki, dia yang lebih berhak untuk menjadi orang benar. Maka ini pelajaran-pelajaran yang diambil umat Islam dari orang di luar agama Islam. Jimat dan pangkal budaya orang-orang di luar agama Islam yang diadopsi oleh umat Islam, dimasukkan oleh syaitan ke dalam barisan umat Islam, ke dalam akidah umat Islam, fenomena syirik ini, dan diusahakan oleh syaitan agar kita menerimanya karena dikelabui kita dengan potongan-potongan ayat dan tulisan-tulisan mirip bahasa Arab yang tidak bisa dibaca oleh orang Arab. Ketika SMU Handayani diamuk oleh jin secara massal di kota Pekanbaru, Allah mengizinkan kita untuk menjalankan ruqyah di sana. Dan kita menemukan seorang siswi yang membawa tangkal di badannya. Setelah kita nasihati, kita katakan, "Bolehkah saya buka tangkal ini?" "Boleh, Pak Ustaz." Kita buka. Setelah kita buka, ternyata di dalamnya ada potongan-potongan ayat Al-Quran. Coba lihat, potongan ayat Al-Quran dibawa ke dalam toilet. Karena dia ada di badannya. Dan ada mirip-mirip bahasa Arab, tulisan-tulisan Arab, namun saya tidak bisa baca. Saya bertanya, siapa yang memberikan kamu ini? Ustadz di sana? Ustadz. Ini bukan ustadz ini, dukun berjubah. Ini bukan ustadz, dukun berjubah, dukun berserban. Yang mengajarkan umat berbuat syirik. Nabi mengatakan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tangkal dan jimat, dia telah berbuat syirik. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Mana ada ustaz mengajak orang berbuat syirik? Yang ada dukun. Maka kalau ustaz sudah mengajak, namanya ustaz, kalau dia mengajak orang memasang tangkal, memasang jimat, bermain dengan jin, ini bukan ustaz. Ini dukun berjubah. Seperti yang saya katakan tadi, dalam tangkal itu ada potongan-potongan ayat Al-Quran. Dan ada bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh orang Arab. Di antara yang saya mengerti dari bacaan itu, ada yang sampai sekarang saya masih hafal. Ya salta, ya malta, ya mustalsa. Wahai salta, wahai malta, wahai mustalsa. Ini nama siapa? Artinya panggilan-panggilan kepada makhluk gaib. Rasanya enggak ada orang Indonesia namanya mustalsa itu. Ini nama yang dipanggil untuk menjaga anak ini. Nama yang dipanggil untuk menjaga anak ini. Nama siapa ini? Nama jin. Berarti ustaz ini ustaz yang memang bergelut dengan alam jin, berteman dengan jin, memiliki khadam-khadam dari kaum jin, dan itu terlarang dan kesesatan dalam agama Islam. Makanya saya tidak mengatakan dia ustaz, saya mengatakan dia dukun berjubah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ada minimal 6 mara bahaya besar yang siap menanti orang yang berbuat syirik dan tidak taubat dari syiriknya sampai mati. Sampai dia meninggal dunia tidak taubat dari syirik, minimal, ini minimal, ada 6 mara bahaya besar. Pertama, ketika dia berbuat syirik itu, pada saat itu dia keluar dari agama Islam. Dan statusnya ketika dia berbuat syirik itu adalah musyrik dan bukan muslim. Walaupun banyak orang yang menganggap dia masih kiai haji, tapi di sisi Allah, di ilmu Allah yang maha mengetahui yang gaib, dia orang musyrik dan bukan orang muslim. Walaupun sekelilingnya masih memanggilnya Pak Ustaz. Keluar dari agama Islam. Dua, seketika ketika dia berbuat syirik tersebut, hapus seluruh amal saleh yang pernah dia bangun seumur hidup. Solatnya selama 60 tahun hilang pahalanya. Puasanya selama 60 tahun hilang pahalanya. Sedekahnya selama 60 tahun, zakatnya selama 60 tahun hilang pahala itu. Semuanya hilang. Berbaktinya kepada orang tuanya hapus. Solat tahajudnya 60 tahun hilang, pahala itu hilang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul dan kepada orang-orang sebelummu daripada rasul-rasul, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbathanna 'amaluka, pasti sungguh akan hapus seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti kamu menjadi orang yang merugi untuk selama-lamanya. Siapa yang mau pahalanya salat 60 tahun hilang? Siapa yang mau pahala zakatnya hilang? Siapa yang mau pahala jujurnya hilang? Siapa yang mau pahala berbaktinya kepada orang tuanya hilang? Siapa yang mau pahala baiknya kepada tetangganya, akhlaknya yang mulia hilang? Tidak ada yang mau. Kalau kita tidak mau, jauhi perbuatan syirik. Ketiga, ketika dia terjerumus ke dalam kesyirikan itu, seandainya ada khilafah Islamiyah yang benar, diizinkan kepada khilafah Islamiyah ini untuk membunuhnya dan mengambil hartanya untuk Baitul Mal. Darahnya halal, hartanya halal. Seandainya ada khilafah Islamiyah yang benar, maka orang yang seperti ini dipanggil, disuruh taubat selama 3 hari dalam penjara. Mau dia taubat, dikembalikan sebagai seorang muslim ke permukaan bumi. Tapi kalau dia tidak mau taubat, dipenggal kepalanya, diambil seluruh hartanya. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala allahi 'azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan itu, mereka memelihara dari diriku jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Kalau mereka keluar dari jalur la ilaha illallah, jiwa mereka tidak aman, harta mereka tidak aman. 4. Ketika dia wafat dengan melakukan dosa syirik dan tidak bertaubat sebelum dia wafat, karena kalau orang bertaubat sebelum wafat, Allah terima. Kalau orang bertaubat dari dosa syirik sebelum dia wafat, Allah akan terima. Walau satu hari sebelum wafat, walau dua jam sebelum wafat, Allah terima taubatnya. Kalau dia serius taubat daripada syirik. Karena Allah tidak akan ampunkan, itu berlaku di akhirat. Dengan bukti, tidakkah kita melihat sebahagian sahabat-sahabat Nabi pernah terjerumus ke dalam kesyirikan? Jawabannya adalah ya atau tidak? Ya. Pernah terjerumus ke dalam dunia kesyirikan. Dan ketika mereka taubat, Allah terima taubatnya, bahkan menjadi manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Ini menunjukkan Allah menerima taubat orang yang berbuat syirik, andai taubat itu dikerjakan di mana? Di dunia. Kullu ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan dosa semuanya. Semuanya Allah ampunkan. Kalau kita bertobatnya di dunia. Termasuk dosa syirik. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Hah? Yang keempat apa? Belum. Salah catat tentu. Yang keempat. Yang keempat, apabila dia wafat membawa dosa syirik, Allah tidak akan ampunkan dosa itu. Tidak ada pengampunan untuk orang-orang yang datang kepada Allah di hari akhirat padang mahsyar dengan membawa dosa syirik. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik. Kapan? Ketika dia datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik. Adapun di dunia Allah ampunkan. Kalau dia bertaubat dengan serius, taubatan nasuha. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu, selain dosa syirik itu, liman yasha, untuk orang-orang yang Allah pilih dan Allah kehendaki. Ini bahaya yang keempat ini. Bahwa Allah tidak akan ampunkan dosanya untuk selama-lamanya. Bahaya yang kelima. Bahaya yang kelima, dia akan masuk neraka dan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Orang yang wafat dengan membawa dosa syirik akan kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya. Berapa selama-lamanya itu? 5.000 miliar tahun, itu belum selama-lamanya. 1.000.000.000.000 tahun, belum selama-lamanya. Kalau ada titik akhir, belum selama-lamanya. Dia di neraka Allah, di adab yang sangat pedih, yang tidak tertahankan, untuk selama-lamanya. Na'udzubillah minasyirik. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa. Di dalam Al-Quran Allah terangkan, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan keturunan saya daripada mengibadati berhala-berhala ini ya Allah. Karena Nabi Ibrahim faham betul akan bahaya syirik. Berkata Imam Ibnu Qutaibah, وَمَنْ يَأْمَدُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَهِيمِ. Siapa orang yang lebih aman dari sentuhan fitnah syirik melebihi Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari syirik, tidakkah kita lebih pantas untuk berdoa minta Allah menjauhkan kita dari syirik? Tidakkah iman kita jauh lebih kecil, jauh lebih tipis daripada imannya Nabi Ibrahim? harus waspada dengan syirik. Nabi Ibrahim mengkhawatirkan syirik untuk dirinya dan untuk keturunannya. Kenapa ada orang tua muslim sekarang rela, ikhlas memasukkan anaknya sekolah ke sekolah Kristen? La ilaha illallah. Gak habis pikir kita umat Islam sekarang seperti itu. Anda mau mencampakkan anda ke liang neraka untuk selama-lamanya? Apakah bagi anda nilainya yang rata-ratanya 9,9 itu lebih berharga daripada tauhidnya? Dan kalaupun anda sekolahkan anak anda di sana, tidak akan 99,9 nilai anak anda. Hanya karena itu dalam sisi duniawi nilai anak-anak tinggi, rela orang tua muslim sekarang memasukkan anaknya ke sekolah itu. Ada atau tidak? Tolong jawab, ada atau tidak? Ada. Banyak bahkan. Bahkan saya mendengar dari orang yang saya percayai, ada keluarganya yang menyekolahkan anaknya dari TK dan SD, dari sekolah-sekolah bersalib itu. Ketika dimasukkan ke SMP pendaftaran, gurunya bertanya, "Nak, agama kamu apa?" Dia menjawab, "Kristen." Kemudian pura-pura berdalih, "Itu kan cari dunianya saja, di belakang nanti kita masukkan MDA." Dalil konyol. Selamatkan akidah anak anda, saudaraku. Lebih baik dia wafat menjadi tukang sapu masjid dan bertauhid dibanding dia wafat menjadi seorang presiden dan berbuat syirik. Karena ketika dia wafat menjadi seorang presiden dan berbuat syirik, dia akan kekal di neraka Allah untuk selama-lamanya. Dan kalau dia wafat sebagai penyapu masjid dalam keadaan bertauhid, boleh jadi dia tidak pernah singgah di neraka Allah dan langsung masuk surga. Itu pun kita maunya presiden bertauhid lagi. Itu yang kita inginkan. Anak kita jadi presiden dan bertauhid. Kita ingin presiden kita presiden yang bertauhid. Menteri-menteri kita menteri yang bertauhid. Itu yang kita inginkan. Itu yang dibutuhkan Indonesia. Namun sayang seribu sayang, adanya orang-orang tua yang seperti tidak peduli kepada akidah dia dan akidah anak-anaknya. Ketika penduduk surga yang tidak singgah ke neraka telah masuk surga, dan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, dan orang-orang muslim bertauhid yang banyak berbuat maksiat masuk neraka, Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat orang-orang mukmin itu dari iman yang paling besar, terus yang lebih kecil daripada itu, lebih kecil daripada itu, lebih kecil daripada itu, sampai kepada iman yang paling kecil sebesar biji zarrah, diangkat dari permukaan, dari dalam api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan mengidam-idamkan yang ini ya. Jangan mengidam-idamkan yang ini. Yang pertama, idam-idamkan. Wah, gak apa-apalah maksiat, maksiat dikit. Toh pada akhirnya masuk neraka, masuk surga juga. Siapa bilang? Belum tentu. Karena mungkin maksiat yang anda katakan itu terhasil masuk ke dalam dosa syirik dan anda tidak tahu. Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit dan anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Sebelum anda masuk ke neraka Allah itu, ambil dulu lilin, taruh di ketiak anda. Sanggup enggak? Kalau anda tidak sanggup dengan api lilin di ketiak anda, jangan pernah berkata, "Ah, udahlah, masuk neraka sebentar juga enggak apa-apa." Ada kaum muslimin sekarang yang kita nasihati mereka daripada kemaksiatan. Apa katanya? Kan yang masuk surga, masuk neraka gua, kenapa lu yang sewot? La ilaha illallah. Sebagai inikah anda kepada neraka? Dan ada kaum muslimin yang ketika sedang berbuat maksiat, ada orang yang ingin lalu di depan mereka, pengen ke masjid berpakaian peci haji, berjenggot, berpakaian muslim, bersarung, memenuhi la ilaha illallah, memenuhi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, karena mereka malu dilihat berbuat maksiat, mereka melambai sambil berkata, assalamualaikum ahli surga. Kalau kita mau sebel, kan kita jawab, waalaikumsalam ahlu neraka. Kan repot jadinya. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa'inna ansadakum ala nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, azab yang paling ringan di neraka Allah, azab yang paling ringan di neraka Allah, paling ringan, itu hanya diletakkan di telapak kakinya bara api neraka. Hanya itu azab yang paling ringan. Itulah azab paling ringan di neraka Allah. Dalam riwayat lain dipasangkan sendal, sendal yang tercipta dari bara api neraka. Itu azab paling ringan di neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yagli minha dimaguh. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Tahukah anda makna mendidih? Pernahkah anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri anda di rumah? Bayangkan otak anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki anda. Anda tidak akan sanggup. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah. Oleh karena itu jangan sombong. Jangan pernah berlagu dengan neraka Allah. Allah telah memberikan kepada kita rasa takut kepada neraka. Yang pernah coba-coba berani kepada neraka Allah. Saya kan sholat. Saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar. Riba yang paling kecil kata Rasulullah bagaikan orang yang berzina 36 kali. Jangan pernah berani kepada neraka Allah. Kalau pilihan hidup ada dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Pertama, hidup di dunia miskin, di akhirat masuk surga. Hidup di dunia kaya raya, dia akan masuk neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Seorang muslim, seorang muslimah wajib memilih yang pertama. Janganlah hidup di dunia miskin, tetapi bertahan di atas la ilaha illallah, daripada hidup di dunia kaya raya. Daripada hidup di dunia kaya raya, akan tapi di akhirat neraka Allah untuk selama-lamanya. Atau neraka Allah untuk 75 ribu tahun. Sudah banyak hilang dari hati jiwa kaum muslimin rasa takut kepada neraka Allah. Sehingga ketika mereka berbuat maksiat, mereka tertawa, terbahak-bahak, merasa tidak berbuat salah sedikit pun. Lihatlah wanita-wanita yang auratnya dipajang setiap hari di mal-mal. Lihatlah orang-orang yang ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah masih asik di sebuah meja domino dan kartu-kartu judi. Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Orang tua yang bodoh. Maafkan saya wahai orang tua yang bodoh. Tidakkah Anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian Anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak. La ilaha illallah. Santai saja. Bahkan bangga, anak saya laris. La ilaha illallah. Perlahan tapi pasti, kalau kita tidak segera taubat dan menyadari kesalahan ini, Indonesia akan seperti pola hidup orang Barat, yang mana menikah dalam keadaan perawan bagi mereka aib. Kenapa? Wanita tidak disukai orang. Perlahan tapi pasti, kalau kita tidak segera berbenah diri dan kembali ke jalan takwa, maka aksi kita meniru barat akan sampai kepada titik itu. Lihatlah 25 tahun yang lalu, saya yakin di bumi Cilengsi ini, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini. Sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya. Bisa bayangkan enggak 30 tahun yang akan datang seperti apa? Ini realitas kehidupan. Inilah umat Islam. Saya pindah ke maksiat, harusnya syirik tadi, maaf, sorry. Terbawa arus, biasa itu, usaha-usaha itu selalu terbawa arus. Tolong ingatkan. Mana yang berapa tadi? Yang sudah berapa? 5. Apa yang kelima? Kekal selamanya di neraka Allah. Yang keenam, orang yang wafat dengan membawa dosa syirik dan tidak bertobat sebelum wafat, haram untuknya menginjakkan kakinya di surga. Untuk dalil yang kelima dan keenam, firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuk Anda surga. Surga yang menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah. Jadikan cita-cita tertinggi kita, cita-cita tertinggi anak kita, cita-cita tertinggi cucu kita masuk surga. Bukan jadi pramugari. Cita-cita tertingginya jadi apa? Penduduk surga. Cita-cita tertingginya bukan arsitek ulung. Cita-cita tertingginya bukan menjadi dokter terkenal, artis selebriti yang memiliki popularitas paling hebat di papan atas selalu selama 20 tahun. Tidak ada artinya itu. Kalau harus berakhir dengan neraka Allah, subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, ada orang tua muslim, anaknya tampil di layar kaca ditonton oleh jutaan kaum muslimin, pakaiannya satu jengkal di atas lutut. Perempuan bangga orang tuanya, anak saya tampil ditonton oleh seluruh orang di Indonesia. La ilaha illallah. Semua itu untuk apa? Untuk mencapai puncak, untuk menjadi bintang. Untuk apa jadi bintang kalau harus masuk neraka? Untuk apa sampai di puncak kalau harus berakhir di neraka Allah? Toh kesohoran Fir'aun tidak ada arti bagi Fir'aun. Kekayaan Qarun tidak ada arti bagi Qarun. Saking kayanya Qarun itu, di Cilengsi ini orang menggali tanah dapat harta-harta si Qarun itu. Saking kayanya Qarun itu, subhanallah. Entah kapan Qarun itu sampai ke Cilengsi. Bermanfaatkah itu bagi Qarun? Tidak ada manfaat sama sekali. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadhiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Ketika orang diberikan kitab dari tangan kirinya, ia berkata, andai aku tidak pernah mendapatkan kitab ini. Aduhai gerangan, alangkah beratnya keputusan ini. Ternyata tidak bermanfaat untukku sedikitpun hartaku. Hancur seluruh kekuasaan dan kekuatanku. Harta tidak bermanfaat. Anak tidak bermanfaat. Kedudukan dan kekuasaan, ketenaran tidak bermanfaat. Kalau harus berakhir dengan menerima catatan di sebelah kiri kita. Apa yang terjadi? Khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh. Ambil dia, belenggu dia, seret dia, masukkan ke dalam neraka. Wahai anda yang merasa menjadi bintang dengan maksiat, ingat ayat ini. Wahai anda yang merasa dirinya mencapai puncak kekuasaan dengan maksiat, dengarkan ayat yang kita bacakan tadi. Fir'aun orang paling berkuasa. Tidak ada artinya kekuasaan itu baginya. Qarun orang yang paling kaya raya. Tidak ada arti daripada kekayaan itu bagi dirinya. Allah akan haramkan surga untuk orang yang wafat dengan membawa dosa apa? Dosa syirik. Enam mara bahaya besar telah kita sebutkan. Dan ini minimal. Kita ambil yang besar-besarnya saja, yang kecil banyak. Kita ulangi secara ringkas. Keluar dari dia dari agama Islam, hapus seluruh amal saleh yang pernah dia bangun seumur hidup, jadi halal darahnya dan jadi halal hartanya, tidak akan ampun diampunkan oleh Allah dosanya untuk selama-lamanya, akan masuk neraka Allah untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah menjejakkan kaki di surga untuk selama-lamanya. Relakah anda seperti ini? Demi Allah, kami tidak rela anda seperti ini. Namun dengarkan dua persaksian. Datang dari dua pedagang. Satunya pedagang kota Aur Bukit Tinggi. Dan satunya datang dari pedagang kota di Pasar Pusat Pekanbaru. Saya tidak tahu kalau yang kena abang. pedagang-pedagang Tanah Abang mungkin ada di sini. Kalau ingin mereka bersaksi nanti sampaikan kepada saya, apakah sama atau tidak. Pedagang-pedagang Blok M, Jatinegara, Pasar Cilengsi. Persaksian dua manusia, satunya pedagang di Aur Kuning Bukit Tinggi, satunya pedagang di Pasar Pusat Pekanbaru. Kata mereka berdua kepada saya, Allah saksi apa yang saya katakan. Pedagang-pedagang itu jauh lebih banyak yang pakai tangkal dibanding yang tidak pakai tangkal. Jauh lebih banyak yang mana? Yang pakai tangkal dibanding yang tidak pakai tangkal. Jauh lebih banyak yang ikut pesugihan dibanding yang tidak ikut pesugihan. Ini potret akidah umat Islam. Kapan Islam akan bangkit di tengah kaum yang lebih percaya kepada tangkal dibanding percaya kepada Allah? Kapan Islam akan bangkit di tengah kaum yang lebih yakin tangkal yang akan mendatangkan rezeki kepada dirinya dibanding Allah yang menurunkan rezeki? Teman di Pekanbaru berkata, seandainya ada sebuah toko yang laris, banyak konsumennya, banyak pelanggannya, pertanyaan pertama orang bukan bagaimana strateginya, tapi di mana pesugihannya. Siapa orang hebat di balik semua ini? Walaupun orang hebat yang dia datangi itu miskin luar biasa. Rumahnya papan, bolong-bolong. Rumahnya gelap, tidak ada cahaya. Bentuknya pun kayak orang gak mandi selama seminggu. Tapi tetap diyakini orang ini hebat mendatangkan rezeki yang luar biasa. Kalau dia bisa mendatangkan rezeki, dia yang pertama kali jadi konglomerat. Mikir dong. Mikir. Rata-rata rumah dukun di mana? Di tempat terpencil. Tidak ada lampu. Tampangnya pun aut-autan. Selaras dengan profesinya. Hanya sedikit dukun-dukun keren. Yang mulai mewabah dengan cara ketik rek spasi ramal. Kirimkan 9887. Betul 9887? Gak tahu saya. Ketik rek spasi primbon. Ketik rek spasi tanggal lahir Anda. Ketik rek spasi handphone Anda. Karena nomor handphone Anda tidak akan terpilih secara acak. Itu ada nasib Anda di sana. Bahlul, bahlul. Mama Loren mengatakan 2012 kiamat. Ada yang percaya? Ternyata sebelum kiamat 2012, Mama Loren yang kiamat duluan. Karena kiamat terbagi dua, kiamat kubro besar, hancurnya dunia. Kiamat sugro kecil, wafatnya seseorang. Kalau orang-orang seperti Mama Loren tidak taubat sebelum wafat, itulah nasib dia. Dari kesyirikan-kesyirikan itu. Dan orang yakin dengan film kiamat 2012. Padahal yang buatnya orang kufar. Aneh umat Islam. Luar biasa aneh. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, tanya kepada seluruh dukun yang pernah Anda temui. Tanyakan kepadanya. Tangkal yang Anda berikan ini yang lebih baik atau saya berserah diri kepada Allah pencipta langit dan bumi? Dengarkan jawabannya apa. Dia akan menjawab, yang paling hebat, kamu berserah diri kepada Tuhan yang satu, Rabb yang Esa, Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah sudah akan melindungimu, tak satupun yang mampu menembus benteng itu. Kalau itu kata dukun, ngapain ku dukun? Kalau itu keyakinan dukun, ngapain kita ku dukun? Mikir, ada yang lebih hebat daripada tangkal dukun itu. Barang hilang, ke dukun juga perginya. Anak hilang, ke dukun juga perginya. Sebuah cerita, dengarkan. Lihat betapa bodohnya manusia ini. Kejadian diceritakan langsung oleh pelakunya. Di Kota Pekanbaru. Dia punya seorang ponakan, anak daripada abangnya, sekolah di sebuah pesantren Pekanbaru bernama Pesantren Babus Salam. Suatu malam anak ini hilang, tak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Dan keluarga-keluarga yang suka ke dukun, akhirnya jalan satu-satunya pergi ke dukun menurut mereka. Si dukun pun berkomat kamit, lalu mengatakan, anak Anda tidak jauh-jauh. Dia ada di belakang pesantren, disembunyikan oleh makhluk halus di negeri kita bernama Bunian. Saya nggak tahu di sini apa namanya. Apa namanya di sini? Entah apa namanya. Yang penting makhluk halus. Dan mencarinya gampang, kata dukun itu. Mencarinya gampang. Kita tidak bisa melihat makhluk halus itu yang melarikan anak kita itu, kecuali kita jalannya mundur pakai cermin. Jadi jalan mundur pakai kaca spion gitu. Karena keluarganya percaya dukun itu, maka minta izin kepada pesantren untuk menebas bahagian belakang pesantren yang semak belukar itu. Kata orang pesantren, ahlan wa sahlan. Ditebaslah bahagian belakang pesantren itu. Luas sekali tebasannya. Lalu mereka mulai berjalan beriring sekeluarga. Dari balik tembok pesantren sambil memakai cermin, mundur perlahan tapi pasti. Sebuah pemandangan yang sangat membuat kita geli. Sampai habis tempat yang mereka tebas, anak juga tidak ditemukan. Korban-korban dukun itu banyak, tapi aneh gak diceritakan orang. Namun kalau yang berhasil, harum nama dukun itu. Dan itu setan yang punya kerja. Tidak berhasil, sudah dikerahkan tenaga menebas semak belukar di belakang pesantren, sudah berjalan mundur seiring sekeluarga sebarisan panjang, masing-masing membawa cermin, tidak ada hasilnya sama sekali. Bingung selama seminggu, anak tidak tahu kemana. Genap satu minggu, anak itu datang di pesantren, pun orang tidak tahu kapan dia datang. Ceritanya, kamu kemana selama seminggu ini? Jalan-jalan ke Kota Padang. Jadi anak ini suntuk di pesantren. Terima duit orang tuanya, cabut ke Padang dia. Ngapain dicari di belakang pesantren pakai cermin mundur itu? La ilaha illallah. Percaya. Saya memiliki seorang teman. Yang tidak percaya kepada dukun-dukun itu. Yang mencari barang-barang hilang itu. Suatu hari dia diajak oleh temannya yang percaya kepada dukun. Kata temannya, saya memiliki STNK yang hilang. Saya cari-cari kemana-mana, bertanya kiri kanan, saya tidak dapatkan. Ayo temani saya ke dukun fulan. Saya ingin bertanya kepada dia, orang pintar itu. Kata teman ini, janganlah pergi ke sana. Ngapain? Enggak benar itu, mereka bohong. Oh, enggak, ini orang sakti, orang hebat, orang Keyakinan. Saudaraku, kalau keyakinan sudah ada, otak tidak jalan. Lihatlah profesor-profesor yang besar dari India. Otaknya enggak jalan, kenapa sapi yang dia sembah? Otaknya enggak jalan. Akalnya enggak jalan. Kalau dia datang ke Jawa, datang ke Sumatera, bingung dia lihat tuannya kena pecut. Jadi kalau orang sudah punya keyakinan, otak selalu tidak berfungsi. Ada orang di negeri kita, tadi jam 12 siang, itu melihat kiainya di depan rumah. Ketika sholat Jumat, kiainya enggak ada. Pulang Jumat sudah ada lagi kiai di situ. Katanya kiainya sholat Jumat ke Mekah. Ini otak enggak jalan. Karena kalau jam 12 dia berangkat sholat Jumat, di Mekah baru jam 8, orang baru sholat duha, Jumat belum. Tapi kalau ditanyakan kepadanya, Pak, gak mungkin Pak kiai Anda pergi sholat Jumat ke Mekah. Di Mekah baru jam 8 pagi, orang belum sholat Jumat. Kata mereka, itulah hebatnya kiai saya. Subhanallah. Kalau akidah sudah nempel, logika gak jalan. Ngadat. Heng, kata orang sekarang. Kita mau cerita apa tadi? STNK. STNK sepeda motor. Kata teman ini menasihati kawan yang mau pergi, janganlah. Mereka itu bohong. Gak benar itu. Mana ada orang bisa menerawang ke alam gaib seperti itu dan mencari di mana letaknya STNK itu. Kata kawan, enggak, saya yakin betul bapak itu orang hebat. Kata teman ini, baik, saya akan buktikan kepada Anda bahwa dukun itu bohong. Mari kita jalan. Jalanlah dia, katakan si A dan si B. Biar memudahkan ceritanya. Si A yang percaya kepada dukun, si B, kawan yang tidak percaya kepada dukun itu. Dia bercerita langsung kepada saya. Sesampainya di rumah dukun, tempatnya terpencil sebagaimana dukun-dukun yang lainnya, si A ini pun bercerita kepada Pak Dukun. Mbah Dukun, saya punya problem. STNK saya hilang, saya cari ke sana dan kemari. Mbah Dukun mulai berkomat kamit membaca di air. Lalu dia berkata, STNK-mu ada di sana, di jalan ini, di bawah sebuah batu, di sebuah tempat berwarna ini. Di situ STNK-mu terletak. Terima kasih Mbah Dukun atas informasi yang luar biasanya. Kawan pun mulai ngomong, Pak Dukun, keluhan saya sama Pak Dukun. Saya hilang STNK dan semacamnya. Mbah Dukun mulai berkomat kamit. Lalu dia berkata kepada teman si A, si B ini, STNK-mu ada di sana, di buah ini, di sini, tunjukkan tempatnya oleh dia. Terima kasih Mbah Dukun. Lalu mereka pulang. Baru keluar dari rumah dukun, apa kata teman saya kepada temannya? Saya telah buktikan kepadamu bahwa dukun itu pembohong. STNK yang tadi saya tanya, ini di dompet saya nih. Kalaulah boleh menerawang itu pakai sinyal-sinyal, semakin dekat sinyalnya semakin kuat. Kalau kita pakai handphone dekat tower Telkomsel, handphone kita adalah Halo atau Simpati atau As, dekat tower Telkomsel, sinyal kita paling kuat, paling jernih dekat tower. Kalaulah dukun itu mencari pakai sinyal, dia akan berkata, no, dekat itu. Dalam sakumu. Pembohong. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul hal nunabbi'ukum. Kul hal nunabbi'ukum. Ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin azim. Tahukah kamu, maukah kalian kami beritahu kepada siapa jin-jin itu menyampaikan berita-beritanya? Dia turun menyampaikan berita kepada pembohong-pembohong, pelaku-pelaku dosa. Inilah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, tentang dukun, para pembohong dan para pelaku-pelaku dosa. Karena dosa mereka dosa paling besar yang bernama syirik. STNK di depannya, enggak tahu dia. Kalau ada yang berkata, tapi Ustaz, ada yang si fulan berhasil. Bagi kita, bukan suatu hal yang mustahil. Kalau dia berteman dengan jin, ternyata jinnya itu menonton acara pemalingan. Maling yang masuk ke rumah dia tadi malam, dan mengikuti kemana arah maling itu menyimpan harta. Ketika Anda datang bertanya kepadanya, sebentar komat kami sebenarnya nunggu informasi, ada telepon dari makhluk gaib datang. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Begitu ketepatan iya, jinnya membantu dan menyaksikan ada kasus pencurian tadi malam, dan dukunnya menunjukkan tempatnya. Benar, karena ada yang beritahu dia, temannya ada jinnya. Dia memiliki teman dari alam jin. Jin itu melihat aktivitas kita. Kalau teman jinnya gak tahu, teman jin ini tanya kepada teman yang lainnya. Pergi ke pasar, ada ngeliat gak? Ada ngeliat gak? Ada ngeliat gak tadi malam ada pencurian? Dapat informasinya, di mana? Oh di sini, oh betul. Balik dia ke teman setan manusianya. Di sana. Makanya kadang-kadang ketemu, mayoritas tidak ketemu. Kalau boleh saya mengatakan, jangan pernah mengatakan mereka paranormal. Karena paranormal kita paranormal normal. Yang mereka pantas para tidak normal. Mereka bukan orang normal. Yang normal kita. Maka nama paranormal tidak pantas untuk mereka. Nama yang pantas untuk mereka bodoh. Apa lagi? Gendeng. Apa? Tidak ada nama-nama yang sendiri dipakai. Edan gitu. Itu nama-nama yang cocok memang. Pas dengan realitanya. Akidah syirik begitu menyebar. Di antara syirik-syirik kecil yang bisa mengantarkan kita kepada syirik besar, kupu-kupu masuk rumah, kita pun berkata, siapa ya tamu yang mau datang ya? Mana ada tamu ngutus kupu-kupu dulu sebelum datang? Mikir dong. Di antara akidah yang akan mengantarkan kita ke syirik besar, yang diyakini oleh para supir, terutama supir-supir di luar kota, kalau mobilnya menggilas kucing, dia takut luar biasa. Karena ini pertanda apa? Pertanda buruk dan bahaya akan datang. Dan kucing itu harus dirawat dengan baik, dimandikan, pakaiannya dijadikan kain kafan. Lalu kemudian digali tanah, dibenamkan sambil nangis lagi. Manusia aneh bin ajaib. Tapi lihat menyeluruh. Banyak sekali orang meyakini hal-hal seperti itu. Para pedagang lainnya, pedagang-pedagang. Di pagi hari, ketika awal membuka toko, diambilnya duitnya, dipukul-pukulannya ke pakaian-pakaian itu. Teng, teng, teng, teng, teng, teng. Dengan penuh keyakinan kalau dipukulkan itu mengundang. Namun yang anehnya kadang yang dipukulkan uang 1.000. Kenapa gak uang 100.000 sekalian aja? Awang pakai dolar gitu. Nah, pakai dolar, $100, kutung, kutung. Aneh. Sebagian keyakinan-keyakinan pada pedagang, kotak uang tidak boleh kosong. Tidak boleh apa? Tidak boleh kosong. Karena kalau kotak uang ditinggal malam itu dalam keadaan kosong, tidak akan mendatangkan rezeki pada hari berikutnya. Biarkan kotak itu ada isinya, walaupun duit 500.000 nggak apa-apa. Walaupun yang terbelah-belah letak di situ. Yang udah potong-potong, duit 1.000 kepotong. Ustaz Afwan waktunya sisa tanya jawab. Inilah realita kehidupan. Ini potret akidah umat Islam di negeri kita. Yang masih terjebak ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Dan kita sayang kepada mereka. Kita tidak mau mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Di neraka Allah untuk selama-lamanya. Di antara mereka itu orang yang sukunya sama dengan kita. Di antara mereka orang yang kampungnya sama dengan kita. Di antara mereka adalah sanak dan keluarga kita. Maka tugas kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Dan kita wujudkan daurah kali ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Sekaligus kepada para dukun yang menyatakan diri mereka orang yang ahli dalam segala ilmu tentang kalam gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Rasul, tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari perbuatan syirik, wafat dengan tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan pertama, apakah orang yang bertobat dari kesyirikan Allah akan mengembalikan pahala kebaikannya yang pernah hapus, sebagaimana orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam dengan kebaikan-kebaikannya? Jawabannya adalah ya, Allah akan kembalikan amal solehnya kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Furqan di bagian-bagian yang terakhir Allah bercerita tentang taubat. Taubat apapun. Oleh karena itu, ketika Allah bicara tentang taubat, Allah berkata, "Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Dalil ini, dengan dalil ini kita nyatakan, dinyatakan oleh ulama ahlu sunnah bahwa orang yang taubat dari syirik, yang telah hapus dosa-dosanya, telah hapus pahala-pahalanya, akan kembali pahala itu ke pangkuan dan keharibaannya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak membiarkan kita memulai dari awal. Aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam bersamaan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelum ini. Rasul mengatakan di dalam surat-surat beliau kepada orang-orang beragama Yahudi dan Nasrani, aslim taslam yu'tikallahul ajra marrataini. Masuk Islamlah kamu akan selamat, Allah lipat gandakan pahalamu menjadi dua. Kalau ada orang Nasrani masuk Islam, kalau ada orang Yahudi masuk Islam, keyakinan kita ketika dia beramal saleh dan kita beramal saleh di sampingnya, orang muslim dari awal, kita dapat pahala satu, dia dapat pahala dua. Ana punya adik ipar yang suka ke dukun dan mempercayai jimat-jimat dan tangkal-tangkal. Apabila sudah dinasihati tetapi dia tetap tidak mau untuk berhenti, bolehkah ana menyuruh adik ana untuk menceraikannya? Berarti kita punya adik laki-laki, istrinya suka ke dukun. Baik. Pertanyaan kedua, apakah disyariatkan istri menceraikan suaminya apabila suaminya suka berbuat syirik? Semenjak kapan ada kamus istri menceraikan suami? Semenjak kapan ada kamus istri menceraikan suami? Enggak ada. Istri enggak pernah punya hak untuk menceraikan suami. Istri punya hak untuk nuntut cerai. Menceraikan suami enggak pernah. Ya? Nuntut cerai. Pertama minta cerai kepada suami langsung, kalau memang sudah tidak sanggup berumah tangga dengan suami itu, atau nuntut cerai ke pengadilan, ke orang-orang yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengesahkan pernikahan dan membatalkannya. Waliul ahad, waliul amr. Kalau kita memiliki adik yang istrinya, atau istri kita na'udzubillah, suka ke dukun, nasihati dia untuk berhenti dari perbuatan tersebut. Dengarkan apa yang dia sampaikan ketika kita tanya kepadanya, kenapa anda ke dukun? Kalau dia yakin dukun itu yang melapangkan rezekinya, dukun itu yang memberikannya kemudahan-kemudahan, maka dia orang musyrik. Kalau dia orang musyrik, maka hukum bercerai harus terjadi. Kalau dia tidak bertobat, diajak bertobat tidak mau. Tapi ada orang yang ke dukun, namun dukun baginya hanya usaha. Hati-hati, ada perbedaan. Kita tidak sampai mendetail tadi, karena kita ingin membuat sebuah yang lebih besar. Dukun baginya hanya sarana. bukan orang yang melapangkan rezeki, bukan orang yang bisa melapangkan rezekinya mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak. Bagi dia dukun bagaikan dokter, hanya usaha. Sebagaimana dia meyakini yang menyembuhkan saya hanya Allah, namun sebagai usaha sembuh, saya datang ke dokter minta obat. Saya tidak yakin dokter yang menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya adalah Allah. Ada orang datang ke dukun dengan hal yang seperti ini, walau sedikit. Saya mintanya kepada Allah, dan dukun bagi saya hanya usaha. Kalau hanya itu yang ada di hatinya, orang ini belum musyrik. Dia hanya melakukan dosa kecil, dosa syirik kecil, belum sampai kepada syirik besar. Kalau dia belum meyakini, dukun ini yang melapangkan rezekinya, dukun ini yang menjaga dirinya, tangkal dan jimat dukun ini yang menjaga dirinya. Oleh karena itu hati-hati, cermatlah kita dalam menilai. Tidak semua orang datang ke dukun langsung syirik besar. Di daerah Ana ada acara peringatan 100 dan 1000 hari kematian. Di daerah Ana juga ada. Di dalam acara tersebut, pihak yang mengadakan acara diharuskan menyediakan makanan ditujukan kepada orang yang mati tersebut, orang yang sudah wafat tersebut. Apakah acara itu mengandung kesyirikan, Ustaz? Acara yang seperti ini biasanya hanya mengandung bid'ah, tidak mengandung kesyirikan. Soal bid'ah, insyaAllah hari Rabu berfikirlah, wahai pelaku-pelaku bid'ah, insyaAllah. Bagaimana dengan orang awam yang berbuat syirik besar lalu meninggal tidak bertaubat, padahal dia beragama Islam? Ini gak paham ceramah kita tadi. Artinya gak paham ceramah kita tadi. Orang yang sudah berbuat syirik besar kemudian meninggal, walaupun kita mengatakan dia orang Islam, di sisi Allah dia bukan orang Islam. Sesungguh saya membaca hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang artinya, sungguh akan datang sekelompok orang dari umatku pada hari kiamat yang membawa kebaikan yang banyak semisal gunung yang besar. Allah menjadikan kebaikan mereka bagikan debu yang berterbangan. Mereka adalah orang-orang yang apabila menyendiri menerjang keharaman-keharaman Allah. Apakah maksud keharaman-keharaman Allah itu setiap perbuatan dosa yang kita lakukan? Apakah amal kebaikan yang terhapus semua adalah amal kebaikan kita seperti kita melakukan perbuatan syirik? Mohon maaf, untuk mensyarah hadis kita harus kembali kepada hadisnya. Dan saya tidak bisa. Yang saya tahu, amalan yang akan dijadikan debu amalan orang kafir. Itu yang saya tahu. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami datangkan apa yang mereka amalkan daripada kebaikan-kebaikan. Orang kafir mempunyai kebaikan atau tidak? Punya. Dia punya sifat amanah kadang-kadang. Dia suka memberi orang. Dia suka menolong orang. Kadang-kadang kita belanja sesuatu ke toko Cina, bisa lebih murah daripada toko orang muslim untuk masjid. Toko Cina, berapa sih? 250 ribu per meter. Itu untuk masjid sih. Oh, 170 ribu per meter. Langsung turun. 70, 80 ribu. Ini untuk masjid sih. Kalau ke orang muslim kadang-kadang, Pak berapa Pak? 250 ribu. Ini untuk masjid Pak. Oh, sedekah lain lagi babnya Pak. Bapak bayar dulu. Kita bisnis dulu, nanti ada sedekahnya. Saya juga sedekah kok Pak. Artinya apa? Orang-orang kufar pun kadang-kadang memiliki amalan yang baik. Seorang di zaman jahiliyah bernama Abdullah bin Jad'an, terkenal dengan akhlak yang mulia, dermawanan yang luar biasa, terkenal dengan banyak hal daripada kebaikan, dan dia tetap masuk neraka. Berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma balu Abdullah bin Jad'an yadkhulun nar? Wahai Rasulullah, kenapa Abdullah bin Jad'an tetap masuk neraka? Dia terkenal dengan kedermawanannya, terkenal dengan akhlaknya, terkenal dengan kebaikannya. Kenapa dia tetap masuk neraka ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfirli yawma tab'atsu 'ibadak. Karena tidak pernah satu hari dia berkata, ya Allah Rabbku, ampunkan dosaku pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Pahalanya yang begitu banyak, amal kebaikannya yang begitu banyak, tidak ada arti dengan kesyirikannya. Dan tidak percayanya dia kepada hari kiamat. Hilang. Orang-orang yang seperti ini Di hari kiamat Allah pertontonkan pekerjaan kebaikan yang banyak itu. Sehingga dia merasa apa? Oh, amal kebaikanku mudah-mudahan bisa menyelamatkanku. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan, hilang. Tidak ada arti. Karena orang baru diterima amalannya di sisi Allah, syarat pertama, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam pintu pertama. Itulah makna hadis Nabi Muhammad, ra'sul amril islamu, modal segala urusan adalah Islam. Anda belum Islam, tidak ada artinya Anda menjadi orang baik. Anda menjadi orang yang penuh amanah, bukan Islam, tidak ada artinya. Sebagian para ustaz, samahahullah, pergi jalan-jalan ke benua Eropa. Tasnya ketinggalan di toilet umum. Pulang. 2 jam ingat, aduh, tas saya ada uang di sana ketinggalan di toilet umum. Kalau di Jakarta jangan tanya itu deh. Udah 2 jam, jangan tanya. Uang masuk toilet sebentar aja hilang kok. Apalagi ketinggalan 2 jam. Ketika dia balik ke toilet umum itu, masih ada tasnya di tempat dia letakkan dan tidak berubah sedikit pun. Mulai dia berpikir, wah, orang barat hebat, amanah. Di dalam ceramah-ceramah dia katakan, saya pernah ke barat sana, saya pernah ke Eropa sana, ternyata mereka lebih Islam dari umat Islam. Pernah dengar? Pernah dengar gak? Ini ustaz gak ngerti, gak paham. Gak ngerti dia tauhid seperti apa. Salah kalau orang di luar agama Islam lebih Islam dari umat Islam. Ungkapan yang batil 100%. Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka diberikan balasan neraka, balasan yang setimpal untuk mereka. Karena mereka tidak berharap adanya hari berhisab. Mana ada orang di luar agama Islam lebih Islam daripada umat Islam? Kalimat yang tidak masuk akal, tidak ada dalam logika umat Islam, dan tidak ada dalam kamus akidah. Namun yang benar, soal ini mereka mengalahkan amalan umat Islam. Itu betul. Soal yang ini. Soal amanah seperti ini, mereka lebih hebat daripada umat Islam. Betul. Orang pergi ke Jepang, masuk ke dalam kereta api, kalau sudah di negeri kita, ngobrol, cerita, bermain musik, nyopet. Iya kan? Kalau di Jepang enggak. Semua orang pegang buku, baca. Betul-betul memanfaatkan waktu. Apa kata ustaz-ustaz yang pernah ke Jepang? Orang Jepang lebih Islam dari umat Islam. Jadi ustaz enggak paham. Mana ada orang yang beribadah kepada Allah sama dengan orang menyembah matahari. Lebih Islam lagi dari penyembah-penyembah matahari. Daripada orang yang menyembah matahari lebih Islam daripada orang yang beribadah kepada Allah. Mana ada. Ini ustaz enggak ngerti tauhid. Ini harus duduk lagi belajar tauhid ini. Mulai lagi belajar kitab dari awal, usul salatah. Baru boleh lagi naik di atas mimbar. Enggak ngerti tauhid. Enggak paham akidah. Kalimat-kalimatnya enggak paham. Soal memanfaatkan waktu, soal menghargai waktu, orang Jepang lebih pandai daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Betul itu. Setuju kita. Jadi harus pandai meletakkan sesuatu. Jangan kemudian umat Islam itu disembelih dengan cara enggak ada yang Islami. Oh, kalian kalah dengan orang-orang kufar. Lebih Islam orang kufar daripada kalian. Kalau orang Islam, orang kufar lebih Islam dari umat Islam, ternyata akhirnya makna itu mereka yang akan masuk surga, kita yang masuk neraka. Iya kan? Orang kufar lebih Islam dari umat Islam. Itu artinya apa? Mereka yang akan masuk surga, kita yang masuk neraka. Jadi kalimat tidak benar sedikit pun. Hati-hati, ada kalimat-kalimat kufur, ada kalimat-kalimat syirik Ada kalimat-kalimat kekufuran beredar di lisan kita tanpa kita sadari. Hati-hati itu. Dan lebih aib lagi kalau itu beredar di kalangan para ustaz, para mubaligh dan para da'i. Ketika ada orang terkenal wafat, katakanlah orang terkenal itu presiden, katakanlah seorang selebriti, katakanlah siapa, apa kata kaum muslimin melepas kepergiannya dan mengumumkan di televisi, di koran, di majalah, dia telah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Pernah dengar? Pernah apa sering? Kalimat ini, dia telah sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, adalah akidah Fir'aun, akidah Qarun, akidah Abu Jahal, akidah Abu Lahab. Ini akidah mereka. Apakah setelah mati istirahat? Apakah itu akidah umat Islam? Setelah wafat meninggal dunia adalah istirahat untuk masa yang sangat panjang, peristirahatan yang terakhir. Ini orang enggak ngerti akidah ini yang mengucapkan ini. Tidak ngerti tauhid. Tidak ngerti tentang alam barzakh, tidak ngerti tentang alam akhirat. Alam kubur bukan tempat istirahat kecuali untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan orang dicintai oleh Allah. Istirahat dia. Istirahat panjang. Orang-orang yang membunuh dirinya karena tekanan ekonomi, tekanan hutang, tekanan rasa malu, membunuh dirinya berharap setelah mati dia tenang. Ternyata setelah mati lebih parah. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat kufur di sekitar kita. Dan yang tadi bagian daripada kalimat kufur dan beredar dengan indah, dengan manis, dengan familiar di lisan saudara-saudari kita umat Islam. Bolehkah kita mengatakan semenjak ada anak saya yang nomor 5 ini, rezeki saya menjadi lancar, menganggap bahwa rezeki yang didapat adalah rezeki dari anak itu? Kalau dia hanya menceritakan keadaan tanpa terganggu keyakinannya Allah yang melapangkan rezekinya semenjak anak nomor 5 itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia yakin anaknya ini yang hebat, anaknya ini yang pandai mendatangkan rezeki, itu syirik. Tapi kalau dia mengucapkan itu, namun akidahnya tidak berubah, Allah yang mendatangkannya, tapi semenjak anak ini lahir, itu belum syirik. Kalimat yang salah. Baru benar kalimat itu dengan mengucapkan alhamdulillah, semenjak anak saya nomor 5 lahir, Allah melapangkan rezeki saya. Itu kalimat yang benar. Ucapkan alhamdulillah, katakan Allah yang melapangkan rezeki, dan itu dimulai semenjak anak nomor 5 lahir. Lalu kita katakan mungkin rezeki anak nomor 5 ini besar diberikan oleh Allah. Mungkin. Karena boleh jadi anak nomor 5 lahir, kelapangan rezeki ada pada anak nomor 1. Ya enggak? Dari mana kita tahu? Semua ada di ilmu gaib Allah. Mungkin. Mungkin. Kita hanya mengatakan yang gaib itu mungkin. Tidak tahu sama sekali. Karena tidak ada kemampuan kita untuk mengetahui alam gaib. Sama dengan hujan. Ketika langit sedang mendung, waduh, mau turun hujan ini. Itu kalimat hampir mirip dengan yang tadi. Kalau tidak ada keyakinan di dalam hati bahwa awan lah yang menurunkan hujan secara alami, tapi hujan itu diturunkan oleh Allah, hujan itu turun oleh Allah, namun melihat kondisi mau hujan ini, hanya sekedar itu, kesalahan lafaz. Kesalahan lafaz. Yang benar adalah, wah, insya Allah mau turun hujan ini. Insya Allah kalau Allah berkehendak, insya Allah. Dulu, ketika saya SD, saya nggak tahu kalau sekarang, diajarkan terciptanya hujan adalah proses alamiah tanpa menyebut Allah. sebagai penurun hujan. Akidah umat Islam, Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menahan hujan. Bukan pawang. Bukan apa? Bukan pawang. Dikatakan ini proses alamiah saja. Dengan panasnya matahari, air laut dan air yang ada di darat menguap. Berkumpul di atas, di dalam awan. Perlahan tapi pasti uap itu semakin banyak. Sehingga terjadilah pengumpulan titik-titik air. Akhirnya hujan itu turun ke bawah. Mirip ketika kita merebus air, kemudian uapnya naik ke atas, dan ketika kita buka tutup ceret, ada air yang turun di situ. Itulah proses alami saja. Katakan kepada para ilmuwan yang menyatakan itu proses alami, kalau itu keyakinan Anda tentang hujan, kenapa di Arab Saudi yang terik mataharinya sampai 48 derajat Celcius, hujannya hanya 5 kali dalam setahun? Kalau itu teorinya, maka negeri yang paling terik mataharinya itu negeri yang paling banyak curahan hujannya. Betul atau tidak? Kenapa curahan hujan itu banyak turun di daerah dingin seperti Bogor? Kota hujan. Solok, Sumatera Barat, kota hujan. Negeri paling dingin. Mana mataharinya? Tidak, saudaraku. Allah yang menurunkan kepada tempat-tempat yang Allah inginkan, kepada hamba-hamba yang Allah inginkan. Dan Allah yang menahan hujan itu dari orang-orang yang Allah inginkan. Tidak ada sedikit pun proses alamiah di sini. Semuanya aturan Allah. Semuanya aturan Allah. Allah yang mengaturnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyakan kepada orang musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy, siapa yang mengatur seluruh urusannya? Orang musyrik Quraisy akan menjawab, Allah. Itu orang musyrik Quraisy. Ayat ini berbicara tentang musyrik Quraisy. Jadi tidak ada yang namanya proses alamiah saja, enggak ada. Kalau itu rumusnya, maka negeri Arab itu ada curahan hujan yang paling banyak. Karena matahari mereka cukup terik. Bahkan pernah sampai kepada 52 derajat Celcius. Kita baru 37 derajat Celcius di Indonesia, kita sudah kepanasan luar biasa. Ada yang mengatakan jimat itu hanya sebagai syariat saja. Jimat hanya sebagai syariat saja. Akan tetapi keyakinan kita hanya kepada Allah. Syariat yang ada melarang kita berjimat. Masa jimat dibilang syariat? Syariat kita yang ada melarang kita memakai jimat dan tangkal. Nabi melihat ada jimat di tangkal salah seorang yang ada di zaman beliau hidup. Nabi bertanya, Mahadi, apa ini? Ia menjawab, minal wahya, tangkal wahai Rasul jimat. Kata Rasulullah SAW, inzi'ha, cabut jimat dan tangkal ini dari tubuhmu. Fa'imita wahya alaika ma'aflah ta'abada. Kalau kamu wafat, jimat ini masih nempel di tubuhmu, kamu tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Betapa banyak bayi-bayi yang memakai cawat berwarna hitam di pinggangnya. Tidakkah Anda melihat, wahai saudaraku, tetangga Anda kiri dan kanan yang sudah rajin membaca Al-Quran, anak-anak mereka enggak ada yang pakai cawat itu? Kok anak mereka lebih sehat daripada anak Anda? Ada orang yang meyakini adanya makhluk-makhluk aneh yang akan menghisap darah anak kita. Makhluk aneh itu takut dengan logam-logam. Lalu diambil peniti, dipasang peniti di badan anaknya. Keyakinannya untuk jadi tangkal. Itu sudah tangkal itu. Kalau memang peniti itu yang membuat jin takut, pasang peniti yang 1 meter di tubuh anak kita. Dia lebih takut lagi dia. Keyakinan-keyakinan aneh saja. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat syirik? Ini yang terakhir. Ini pertanyaan kita yang terakhir. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat syirik, kesyirikan, dan yang masuk di sini tentu syirik akbar, syirik besar, tetapi mereka masih sholat? Apakah dia juga orang-orang yang musyrik? di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada khilaf di dalam surat Yusuf, Allah berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka, kebanyakan orang, beriman kepada Allah, namun berserta iman itu mereka sertakan kesyirikan. Tetap saja musyrik. Tahukah Anda bahwa ketika dia melakukan kesyirikan, enggak ada arti solatnya itu. La yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Akan hapus seluruh amalanmu itu, tidak ada artinya. Mau salat, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau berbakti kepada orang tua, tidak ada artinya dengan mengerjakan syirik. Saya tutup terakhir tentang masalah ini daripada ilmu tauhid yang kita terima dari guru kita. Guru ana, guru Ustaz Abu Zubair, guru Ustaz Armen, dan guru-guru lainnya dari ustaz-ustaz yang antum kenal dari Riau. Beliau bernama Buya Jufri Effendi Wahab, alumni S2 Jami'ah Islamiyah Madinah, jurusan akidah. Itu guru kita yang mengajarkan kita akidah dan tauhid yang benar. Semoga Allah memaafkan kesalahannya, menerima di sisinya karena sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Kata beliau membuat sebuah permisalan yang saya kenang sampai saat ini dan saya ajarkan kepada antum sekarang. Beliau membuat sebuah perumpamaan antara syirik dan apa? Tauhid. Kalau tauhid sudah dicampuri oleh syirik, tauhid itu batal. Tauhid itu batal. Sekecil apapun syirik besar yang masuk, maka tauhid itu menjadi hancur. Beliau membuat sebuah perumpamaan, istilah, analogi. Kata beliau, perumpamaan tauhid itu bagaikan susu. Susu sehat, memberikan kesehatan dengan izin Allah. Susu minuman yang luar biasa hebat. Sehebat pun apa pabrik di permukaan bumi enggak bisa ciptakan susu. Enggak bisa kan? Ada pabrik yang bisa ciptakan susu? Enggak bisa. Susu itu hanya diciptakan oleh Allah melalui tubuh hewan-hewan. Iya kan? Dan diciptakan di manusia melalui tubuh manusia. Sehingga tidak ada pabrik yang bisa ambil rumput gitu, perah, melalui proses, jadilah susu. Enggak bisa. Itu enggak bisa. Allah yang memberikan minum kepada kita dengan susu itu. Allah ciptakan susu itu melalui proses yang sangat panjang yang tidak akan bisa dibuat oleh manusia. Yang ada adalah mereka ambil susu sapi, mereka jadikan susu bubuk, itu ada. Yang seperti itu ada. Tapi menciptakan susu enggak ada. Dan seluruh yang Allah ciptakan sehat. Dan seluruh yang Allah ciptakan sehat, termasuk susu. Susu bagikan tauhid, bagikan susu. Penuh dengan kesehatan, penuh dengan berkah insyaAllah, dengan izin Allah, dan direkomendasi oleh seluruh dokter. Apalagi susu dari seorang ibu yang bernama ASI, makanan terbaik untuk bayi kita. Oleh karena itu selalulah memberikan ASI eksklusif 6 bulan pertama umur bayi, begitu kata para ilmuwan kedokteran. Ibarat susu, tauhid itu ibarat susu. Syirik bagaikan ee. Tahu ee? Kotoran manusia. Kalau ada satu drum susu, satu gantang susu yang sangat besar, alangkah berkhasiatnya susu ini. Namun kita lihat ada orang mengambil ee sebesar kuku, dimasukkan dalam susu satu gantong, satu gentang tadi, satu drum tadi, diaduk sama dia. Suruh minum. Berani minum? Berani minum enggak? Susunya satu drum loh, satu drum. Satu gentong yang sangat besar. Ee-nya cuma satu kuku ini. Dimasukkan ee satu kuku itu, dimasukkan dalam drum susu, diaduk. Suruh minum. Berani minum? Kesyirikan bagaikan ee, tauhid bagaikan susu. Kalau ee menjauh dari susu, susu sehat. Tapi kalau ee sudah masuk ke dalam susu, tak ada orang berakal yang berani minum. Artinya apa? Kesyirikan kalau itu syirik besar, masuk ke dalam tauhid, sebesar apapun tauhid itu langsung hilang. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami akidah. Perjuangan kita yang paling besar sampai kita wafat, perjuangan mempertahankan akidah agar tidak terjamah oleh kesyirikan. Kalau ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, itulah yang saya tahu daripada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ulama-ulama yang telah berjasa mengajarkan ilmu yang benar kepada kita. Kalau ada yang salah yang tadi saya sampaikan, itu adalah kelemahan saya sebagai seorang manusia yang kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang cara menyampaikan. Kepada Allah saya bertobat, kepada kita saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.